lagu rindu para wanita menata sanggu di tepi sungai menarilah bersamaku. Lagu rindu para wanita melenakan para pendamba meratapi kepergian malam. Dewi malam menatap sayu meratapi bulan yang memudar. Biarkan bulan berjalan menyambut senyuman matahari. Biarkan matahari membuka mata, membangunkan alam yang lelah. Bulan yang memudar, biarkan bulan berjalan tunduk menyambut senyuman mata. Biarkan